Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Sebuah muqaddimah singkat kami akan sampaikan bahwa setiap kita pasti membawa tanggung jawab masing-masing perbuatan kita. Ketika kita beramal, yang kita fikirkan adalah hal itu. Saya beramal adalah untukku, untuk kepentingan pribadiku di depan Allah Azza wa Jalla nanti di yaumul kiamah. Ketika diminta pertanggungjawaban begini begitu, aku bisa menjawab. Karena itu aku talabul ilmi dan aku amalkan ilmu itu. Dorongannya itu, ya kaum muslimin. Semua apa yang kita lakukan, dorongannya sababuha mas'uliyatun amamallah. Dorongannya adalah tanggung jawab kita di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai abdun, sebagai seorang hamba. Ketika kita beramal, dorongannya adalah ini. Dalil tentang hal ini sangat banyak yang berkaitan tentang kita meyakini adanya yaumul qiyamah, kita meyakini adanya yaumul ba'thi, hari pembangkitan, kita beriman adanya yaumul jaza, kita beriman nanti di yaumul qiyamah kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita meyakini itu semua. Kalau kita memegangi pembahasan itu sebagai dasar amalan kita, maka insya Allah akan langgeng dalam beramal. Akan terus menerus dalam beramal. Tidak peduli apakah ada yang menyanjung atau tidak. Ada yang menghalangi atau tidak. Ketika saya mengerti ini adalah al-haq, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, karena Allah, maka insya Allah amalan itu akan ikhlas karena Allah dan akan istiqamah. Apa itu istiqamah ya kaum muslimin? Al-istiqamah itu bahasa kitanya lurus. Ini maksudkan dengan kalimat istiqamah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab. Beliau mengatakan istiqamah adalah dawamu ta'ah. Terus-menerusnya seorang di atas ibadah ketaatan kepada Allah. Terus-menerusnya kita di atas ibadah, itu istiqamah. Istiqamah itu muncul karena kita, yang tadi saya sampaikan di depan. Dorongan untuk ibadah adalah dillah. Dorongan kita beramal, talabul ilmi, karena Allah Azza wa Jalla. Sebagai hamba, saya akan bertanggung jawab kepada Allah atas semua yang saya lakukan hari ini. Kalau itu dorongannya kaum muslimin akan mencapai namanya istiqamah. Tetapi ketika dorongan kita beramal adalah karena faktor yang lain, maka tatkala yang kita inginkan tidak kita dapatkan, maka akan berhenti kita dalam beramal. Akan merasa sia-sia saya berbuat karena apa yang saya inginkan saya enggak dapat. Akan berhenti dia. Dia tidak akan mampu untuk istiqamah. Tidak akan mampu untuk terus menerus di atas ketaatan. Akan berhenti dia. Karena ternyata dia ini bukan karena Allah dalam beragama. Tetapi karena hal yang lainnya. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Istiqamah ini bukan perkara yang mudah. Perkara yang berat. Kesinambungan antara iman dalam hati yang selalu bisa naik turun setiap saat. Kita memompa terus. Di samping itu, buktikan dengan kita beramal. Istiqamah wajib hukumnya kaum muslimin. Istiqamah hukumnya wajib. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau wahai Rasul. Seperti apa yang kau diperintahkan padanya. Istiqomahlah engkau sesuai dengan yang Allah perintahkan kepadamu. Istiqomah kaum muslimin adalah hal yang wajib. Di samping wajib, itu menguntungkan bagi kita. Hadis yang berulang kali kami sampaikan, dan ini murojaah yang kesekian kalinya, karena hadis ini sangat penting sekali dan sangat mengerikan sekali. Rasul mengatakan, wa inna rajula wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'ala al-kitab fay'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh ada seorang di antara kalian yang dia beramal perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia menjadi calon al-jannah. Amal saleh, ibadah. Tetapi dia terdahului oleh kitab Allah, yakni Lauhul Mahfuz. Ini pembahasan tersendiri. Bukan ini yang kita maukan dalam pembahasannya. Yang kita bahas adalah dia beramal sebuah amalan yang besar dalam hidupnya. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Sehingga kata Nabi, antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Antara dia dengan al-jannah tinggal sejengkal. Tetapi di akhir hayatnya, fayamalu bi'amali ahli nar. Ternyata dia beramal dengan amalan ahli nar. Maksiat, dosa, kesyirikan, kekufuran yang dilakukan di akhir hayatnya. Faidhuluha, maka dia masuk dalam neraka, bukan masuk ke dalam surga. Waspada, hati-hati, jangan sampai kita termasuk dari mereka-mereka yang disebutkan dalam hadis ini. Solusinya dalam mengatasi hal ini adalah apa? Istiqomah. Dawamu ta'at terus menerus di atas ketaatan. Ibadah terus, jangan bosan. Karena itu ibadah itu macam-macam. Ada ibadah puasa, ada ibadah salat. Salat itu macam-macam. Ada ibadah tertentu Quran, membaca Al-Quran, ada sadaqah, ada ta'lim. Ta'lim pun macam-macam bukunya. Usaha pun macam-macam, alhamdulillah. Ini semuanya kata Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan faedah dari berbagai macam ibadah adalah untuk membuat manusia jangan bosan. Maka hadirin kaum muslimin, mari kita istiqomah terus menerus. Masing-masing adalah memikirkan diri masing-masing. Bukan karena Pak Ustadz saya izin, bukan. Atau karena ikhwan ini, ikhwan itu, bukan. Tapi karena kita menghadapi Allah Azza wa Jal, setelah kita nanti mati, akan berjumpa dengannya, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap semua nikmat dan perbuatan yang telah. Yang terakhir hadis yang masyhur di telinga kita, innamal a'malu bil khawatim, yang masyhur bin niat, ya. Innamal a'malu bin niat, semuanya hafal alhamdulillah. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal perbuatan manusia itu yang dilihat, yang dinilai adalah penutupnya. Penutupnya. Dan kita tidak tahu kapan kita akan menutup usia kita. Dan inilah hikmah dibalik disembunyikan kematian. Agar supaya kita selalu di atas ibadah. Dan jangan kita berhenti karena kita tidak tahu kapan mati kita. Jangan pernah mengatakan, aku tak libur di situ lah, lingi ibadah. Rong tahun di situ, oleh dunia tok. Ya, solat yang benek wisugi, solat maning. La haula wala quwwata illa billah. Jahil. Sekian lama engkau salat, rusak dengan kau tidak salat sekali. Sekali tidak salat merusak amal yang telah lewat. Dan na'udzubillahi min dzalik, itu akhir hayatmu. Engkau menutup hidupmu tanpa salat. Dan itu yang dinilai sebagai takaran engkau di hadapan Allah adalah yang terakhirnya, sebagaimana seorang wa anna hadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'ala al-kitab fay'malu bi 'amali ahli jannah fayadkhuluha. Nabi mengucapkan dalam hadis yang sama, hadis Ibnu Mas'ud, sungguh seorang di antara kalian dia berbuat perbuatan dosa, maksiat, mungkar, sampai antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal. Fasbiqal kitab fayamalu bi'amali ahli nar, ternyata dia di akhir hayatnya bi'amal al-jannah. Ulangi, dia berbuat perbuatan ahli nar, maksiat, dosa-dosa, maksiat, tinggal sejengkal dia masuk neraka. Ternyata dia menutup hidupnya dengan perbuatan calon ahli jannah, maka dia masuk dalam surga. Milih jenengan, milih pundi Pak? Milih sing dosa disit, ya? Ben terakhir mati berbuat perbuatan ahli jannah masuk surga. Ora repot, ora angel, sithik tok lebih surga. Nek bisa milih, itu kalau bisa milih Pak. Kita tidak ada yang bisa memilih. Kapan kita mati gak tahu. Jangan kita memiliki pemikiran seperti itu. Bisa jadi ketika sedang bermaksiat mati. Belum sempat berbuat amal apapun dari kebaikan. Ahlu nar, spekulasi tinggi kamu. Dalam dagang saja orang tidak mau spekulasi. Kerugian duniawi juga tidak mau. Apalagi surga dan neraka. Hakada kaum muslim. Maka ketika Allah sudah memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita mengenal tauhid wa sunnah, istiqomahlah. Ini pemberian dari Allah yang begitu mahal. Allah mencintaimu. Allah mencintai kita dengan memberikan ilmu kepada kita. Tinggal kita menjaganya sampai kita mati. Kalau kita mati masih 20 tahun yang akan datang. Suwe mboten, Pak? Salat 20 tahun wis pake temen. Ngemin bayalah nak mati solatnya. Lu lamun ngerti dengan 20 tahun. 20 jam mati lah. Kok? Hakadha kaum muslimin. Maka ini mudah-mudahan. Muqaddimah singkat. Li walakum jami'an. Manfaat bagi saya pribadi dan hadirin semuanya. Ini saya keluarkan adanya seorang yang mengeluhkan kondisi orang tuanya. Baru saja saya ketemu sama seseorang yang dia berusaha menasihati orang tuanya. Orang tuanya enggak sholat. Ketika ditanya, Pak, ting orang sholat. Aku sholat, ben. Jaman atasin nom. Aku sholat. Siki orang sholat. Astagfirullahaladzim. Wis tua malah orang sholat. Wis edek pacule. Orang sholat. Tapi begitulah yang namanya syaitan langtul alih. Menipu manusia. Maka mari kita istiqomah. Janganlah karena lamanya kita di dunia ini kemudian kita penat untuk ta'lim maning. Ya. Terus sholat lagi. Kapan mandiki? Mandiki adalah ketika kita mati. Baru berhenti kita dari beramal saleh. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, kita masuk kepada pembahasan kita. Mulakhas kitab al-fiqhi. Mulakhas al-fiqhi karya Syekh Shalal Fauzan. Masih pada pembahasan tentang tata cara membawa jenazah. Sampai pada kalimat. Wa yudu'ul maytu fi lahdihi ala syakkihi al-ayman. Mustaqbilal qiblah. Diletakkan mayat itu dalam liang lahat. Ala syakil aiman. Pada punggung. Atau bagian tubuh bagian kanan. Ini apa kalau bahasa kitanya? Punggung sini apa ya? Ini, kalau ini apa? Bunda. Kalau bahasa artinya syakfun. Bagian tubuh kanan. Syakil aiman. Jadi bukan terlentang seperti ini meletakkan jenazah, tetapi dimiringkan begitu. Sehingga yang paling bawah tubuhnya adalah bagian kanan. Tangan kanan, pundak kanan itu di bawah. Qala Syekh liqali alaihi salatu wasalam, sebagaimana hal ini sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika beliau berbicara tentang Ka'bah, dia mengatakan kiblatukum Ka'bah ini adalah kiblat kalian. Ahya'an wa amwatan. Ketika kalian masih hidup dan tatkala kalian sudah meninggal. Maka seorang yang meninggal diarahkan mukanya ke arah kiblat, bukan terlentang seperti ini. Wa yuj'al tahta ra'sihi labinatun aw hajarun aw turabun. Kemudian diletakkan pada bawah kepalanya supaya dia miring adalah apa? Labinatun, batu bata atau batu atau tanah. Yang kalau di kita apa? Dibikin kayak bantalan, ya, tanah liat. Sesuatu yang bisa menahan dia supaya jangan berbalik seperti ini. Tetapi dimiringkan. Dan ini adalah pendapatnya Syekh Shalal Al-Fauzan. Sekali lagi kita ini sedang membaca kitab. Kitabnya Syekh Shalal Al-Fauzan. Kita mengikuti apa yang beliau sebutkan. Yang rajih indahu dengan dalil yang beliau miliki. Walaupun mungkin di antara para ulama ada yang menyebutkan ini dan itu. InsyaAllah akan tetap membahasannya dari Syekh Al-Bani. InsyaAllah. Uyudna min ha'itil qabril amami. Yudna min ha'itil qabr. Didekatkan ke ha'id itu dinding. Dinding kubur yang ada di depannya. Subhanallah fikum, lihat yang lahat itu. Kalau di kita kebanyakan menggali kuburan. Kemudian orangnya diletakkan di tengah. Dimiringkan. Sebenarnya yang benar. Yang secara syar'i, walaupun seperti itu boleh. Yang syar'i adalah, begitu digali kuburan, digali juga bagian dasarnya, arah ke barat. Disisir ke dalam. Ya, apa disisir, apa disosrok, Pak? Sosrok. Ini besar sih, Pak. Kalau kecil disisir. Ini besar, disosrok. Ya. Sampai ke dalam sana. Yang sekiranya orang itu bisa masuk. Begitu. Ini namanya liang lahat. Dikatakan lahat dikarenakan dia tidak mengikuti yang lurus. Dia menjorok, menyimpang dari yang lurus. Lahat. Ini bahasa Arabnya ilhad. Menyimpang. Dari garis yang lurus. Di sosrok bagian dalamnya. Dari dasar sampai orang itu masuk. Nah cara penempatannya. Orang itu ditempelkan ke dinding yang liang lahat tadi. Bisa dipahami hadirin? Ditempelkan. Kemudian supaya dia tidak jatuh, maka dia dikasih apa? Sesuatu yang bisa menegakkan tubuhnya. Labinatun au hajrun au thawbun au turabun. Kalau tidak ada batu, tidak ada tanah liat, tidak kasih tanah. Tanah urugan itu, tanah cangkulan. Ya, tubuhnya dimiringkan, kasih tanah sini. Maka dia tidak akan balik ke sini karena ini sudah ada apanya? Tanahnya. Mayatnya tidak diurugi lemah, tetapi dimasukkan ke dalam yang lahat tersebut. Itu yang syar'i lebih nyunnah seperti itu. Kadangkala kita tidak melakukannya. Problem mungkin tanahnya tanah gembur, sehingga kalau disosor begini ambres begitu. Mungkin yang lainnya. Ya. Qala syekh, "Wa yaj'al khalfa qahrihi dhahrihi ma yusnaduhu min turab." Dijadikan bagian belakang punggungnya si mayit mayusniduhu min turab, ditaruh tanah urugan begitu tadi diuruk, akhirnya si mayit ini tidak keuruk tanahnya tapi posisinya nempel di dalam lubang liang lahatnya. Hatta la yankibu ala wajihi, supaya tidak mengurugi wajahnya, tidak wajahnya ini tidaklah tengkleb seperti ini. Tetapi menghadap ke arah apa? Kiblat. Kiblatnya mana? Sana. Berarti menghadap ke arah sana. Kalau tidak diuruk bagian punggungnya, mungkin apa? Orang yang ini sudah badan naik ke atas, balik lagi. Gluk segini. Akhirnya dia teruruk dengan tanah. Ya, tidak seperti itu. Hatta la yankibu ala wajihi, ayan qalib ala dhahri. Terbalik kepalanya atau terbalik punggungnya, sehingga dari atas disiram tanah, ternyata mayitnya sudah di tengah, bukan di dalam liang lahat. Kalau sekarang ini pakai apa? Pakai dangkap ya. Kayu atau bambu. Yang seringnya itu adalah menyebabkan ambles. Dikarenakan apa? Kayunya ini rapuh. Apa bambunya juga rapuh. Juga tanah uruganya itu tidak akan semuanya bisa menutupinya. Pasti akan banyak tanah urugan yang hasil galian tadi tidak bisa dikembalikan secara apa? Utuh. Karena apa? Tadi jangkanya terlalu lebar, umumnya terlalu tinggi. Akhirnya tanahnya diuntuk-untukkan, gak bisa-bisa. Akhirnya tanahnya ambles-bles. Seringnya seperti itu. Thumma tusaddu alaihi fathatul lahdi bil labani. Wattini hatil tahin. Tadi beliau mengatakan jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, diimiringkan, diuruk sebagian dari kepala sampai punggungnya supaya tidak balik. Setelah itu barulah tusaddu alaihi fathatul lahd. Ditutup dengan tanah, diuruk bahasa katanya. Bil labani wattini hatil tahin, sehingga menjadi padat tanah tersebut. Tumu yuhalu alaihi turab walayuzadu alaihi min ghairi turabihi. Dan tidak diperbolehkan adanya tambahan tanah selain dari hasil galian itu. Nah, hasil galian tadi kalau dimasukkan menutupi. Cukup itu. Ya. Kalau ngambil urugan beli setrek bagaimanapun menguruk itu berlebihan ya kaum muslimin. Tidak boleh lebih dari itu. Yang kadangkala malah justru lebih banyak yang tidak bisa dimasukkan. Dikarenakan tanahnya tidak padat. Tidak padat. Ya. Kemudian dangkalnya juga tinggi. Ya. Padahal sunahnya adalah ditutup dengan tanah. Semua urugannya masuk pada kubur tersebut. Wirfa'ul qabru. Ditinggikan kuburan. Anil ardi dari bumi qida syibrin atau qadra syibrin. Ditinggikan kuburan itu untukannya, gundukannya itu adalah sejengkal qida syibrin. Kalimat sejengkal ya segini 20 cm kurang lebih. Ya. Sejengkalnya orang kan mungkin beda-beda, cuma tidaklah jauh dari sampai setengah meter enggak apa. Ada jengkal setengah meter tangan medin itu pak. Sejengkal. Diunduk begitu. Ya. Wa yakunu musanniman. Ay muhaddiban kahyati as-sinam. Dibikin seperti. Tahu sinam? Sinam ini kayak punduk unta. Zarwatu sanam atau sinam. Ada bahasa dharu jihad adalah ujungnya Islam seperti darwatu. Dharutul asnam. Punduk. Berarti dipunduk seperti ini. Membikinnya. Ya. Kemudian kata beliau. Litanzila anhum ma'usuyul. Kenapa dibikin kuburan itu dipunduk seperti tadi? Dalam rangka kata Syekh. Supaya air itu kalau jatuh pada kuburannya langsung bisa tertabis ke kanan dan ke kiri. Karena ini kuburannya agak tinggi sedikit. Dari rata-rata tanah yang ada. Kalau seandainya kuburannya rata seperti itu. Tidak ada tanah yang menjulang, memuntuk seperti itu. Maka bisa terjadi terkena banjir. Hilang bekasnya. Tidak terlihat lagi. Ini di awal pemakaman dari kaum muslimin seperti itu kan. Nanti kalau setelah selesai sekian lama, kemudian kau dia rata kembali, itu sudah memang alamiah seperti itu. Tidak kemudian kita datang munduki mani. Tidak. Bisa dipahami hadirin. Dan tidak boleh disemen. Bahasa lainnya diapakan pak? Nah, itu. Nyembelih wedus maning pak. Itu tidak diperbolehkan. Membangun dengan bangunan yang semisal itu tidak diperbolehkan. Di samping itu ada nas tersendiri. Ternyata di sana ada dampak negatifnya. itu apa? Kuburannya akan penuh. Akan penuh. Lah sing kaya urung mati ki sing repot. Oh sugnan nanti. Ya, sepenuh. Hakata kaum muslimin. Di Masjid Nabawi, di bukan di Masjid Nabawi, saya salah ngomong. Di sebelah kiri Masjid Nabawi, dan itu dulunya jauh. Sekarang dekat. Karena pelebaran Masjid Nabawi. Dulunya jauh. Yani Baqi. Kuburan Baqi. Baqil Harqab. Baqi ini dulunya lebih rendah dari Masjid Nabawi. Disebutkan para ulama, nazalna ilal Baqi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan, kami dulu turun ke kuburan Baqi dengan kalimat nazalna, karena memang posisi Masjid Nabawi di atas kuburan Baqi ini di bawah. Dan itu jauh, bukan dekat. Asalnya Masjid Nabawi itu tengah saja, menining tanah kosong sampai ujung sana baru kuburan Baqi. Baqil Harqab. Nah, mengapa sekarang ini bagi yang pernah ke sana mendapati kok tinggi? Dikarenakan penduduk kota Madinah, kuburan ini bukan kuburan khusus para sahabat. Bukan, ini kuburan umum. Dari zaman sahabat sampai zaman sekarang. Kalau ada kaum muslimin yang meninggal dunia dikuburkan di situ. Karena itu bertambah tinggi dari zaman dulu. 1400 tahun silam. Kuburan itu sudah menjadi kuburan sampai hari ini. Kalau seandainya ada kijingnya. Di sepirang-pirang kijing bang. Arab dongkel-dongkel waktu mainang bong. Dan sebagainya. Alhamdulillah tidak ada itu dalam Islam. Kemudian ada pelebaran sehingga Baqi sangat lebar sekali sekarang. Dulunya tidak selebar itu, kemudian melebar sesuai dengan kebijakan penguasa negeri Saudi di kota Madinah. Adapun kalau yang kuburan di Uhud, ya, itu khos. Tidak ada penambahan dari zaman Nabi sampai hari ini. Khosun, tidak ada penambahan. Karena itu ditembok tinggi oleh pemerintah negeri Saudi dikarenakan mengkhawatirkan adanya apa? Kesyirikan. Tidak boleh orang masuk ke dalamnya. Nanti bawa anak simangan lemah, Pak. Ya. Apakah ada-ada saja makan tanahnya? Ben sugih alasannya, Pak. Ya, orang Indonesia, enggak, katanya. Indonesia. Yang tidak tahu tauhid, wong kiswahnya aja, labunya Ka'bah digunting, tujuannya nggo jimat, tujuannya konsuki sih, Pak. Bensuki. Maka hadir kaum muslimin, itu semuanya dilarang dalam agama kita. Watudu alaihi hasaba, diletakkan padanya hasaba. Hasaba yakni bebatuan, sebagai tanda. Batu, sebagai tanda, bukan yang lain. Apalagi bertuliskan. Itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk dituliskan apapun di situ. Dikunduk begitu, ditaruh batu, sudah selesai. Itu makam. Ya. Wa yurashu bil ma'i li tamassaka turabu wa la yatatayyar. Disiram dengan air. Itu tujuannya apa? Supaya tanahnya ini keket begitu. Tidak mabyur. Ya tetayar, yakni tidak berhamburan. Tapi keket, kata beliau. Yani apa? Beliau mengatakan dengan bahasa Arabnya, yatama sekaturabuhu. Agar saling mengikat satu dengan lainnya. Kalau kering, mudah sekali apa? Berhamburan. Ini ketika tekstur tanahnya seperti di negeri Saudi sana. Yang padang pasir, gundukan, kena angin, bisa hilang. Tetapi ketika disiram dengan air, supaya ngeket. Tahu ngeket, Bapak? Supaya rakat, supaya pas, padat. Tapi kalau tanah di kita, tanah lempung. Ya, dipacul biangel, double, ngerti double ini kan? Bahasanya kami. atau kau disiram air. Ini jikalau kondisi seperti itu. Karena apa? Ada satu hal yang salah. Disiram dengan degan hijau. Ini dia. Ini tidak ada sunnahnya. Bahkan lebih dari itu adalah sebuah bid'ah tertentu. Ya, dan lebih mengerikan, itu sebuah kesyirikan. Itu sangat mengerikan. Sangat berhati-hati. Banyak keyakinan yang berhamburan. Di antara mereka mengkiaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan dengan para sahabatnya mendapati dua kuburan. Marra bi qabrain, melewati dua kuburan, Rasul kemudian mengatakan innahuma la yu'adzaban. Dua kuburan ini sedang disiksa. Yang satu dikarenakan namimah, yang satu dikarenakan apa? Dia tidak mensucikan dirinya dari air kencingnya. Tidak menutup aurat ketika dia kencing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang masih hijau, kemudian dibelah menjadi dua dan ditancapkan. Kemudian Nabi berdoa agar supaya dikurangi azabnya malam yaibasa selama dua pelepah kurma ini belum kering. Selama masih basah, maka akan diringankan siksanya. Dikarenakan dua orang ini adalah minal muslimin, bukan musyrikin, bukan kafirin. Kalau seandainya dia musyrikin, dia kafirin, maka akan dikatakan dia disiksa karena kesyirikannya. Dia disiksa karena kekafirannya. Tetapi Rasul mengatakan dia disiksa karena masalah kencing, yang satu karena masalah namimah. Dan dua dosa ini bukanlah dosa yang mengkafirkan pelakunya. Ada bunyi barusan tali. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Nah, kias dengan kelapa hijau. Ya. Atau kias dengan pohon tertentu. Ya. Oke, tanduri apa biasanya? Kamboja. Kambojanya urip, berarti teles baik. Berarti siksanya diringankan. Ini sudah suudon. Dia itu bisa jadi tidak disiksa. Orang soleh Allah memberikan ampunan tidak disiksa. Lalu kenapa ditanduri Kamboja? Ini suudon. Yang jelas itu tidak ada sunnahnya. Tidak satupun para sahabat yang melakukan hal itu. Itu khususiah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Yang mengetahui seorang lagi disiksa di dalam kuburnya. Nabi, dari yang lain. Kita enggak tahu. Ya. Yang melakukan itu hanya Nabi. Dan yang berdoa seperti itu hanya Nabi. Tidak ada satupun sahabat kemudian memikirkan, oh yo, umbulna pelepah kurma. Yang hijau-hijau. Tajukna nang kuburan kabian. Ya. Tidak ada sunahnya. Apalagi kelapa hijau bak emak-emak. Ya. Tidak ada sama sekali hadisnya. Kata bisa difahami hadirin. Demikian pula dengan kembang. Nah, itu bukan termasuk dari sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Monggo. Selama belum bunyi. Karena apa sini? Monggo. Kalau si mayit yang berwasiat, ada pengaruhnya. Dikarenakan itu sebuah kemungkaran atas dasar wasiat si A yang mati. Maka kemaksiatan ini berakibat buruk bagi si mayit. Tetapi kalau si mayit itu tidak berwasiat atau bahkan dia mengingkari karena tahu hukumnya, kemudian dipaksakan ditaruh di situ kijing atau yang semisalnya, maka dia beratudhima, dia telah berlepas diri. Yang berdosa, yang menaruh. Agar bisa difahami hadirin. Walikulimri'in manawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ada yang mengatakan jasadnya orang yang soleh ringan. Jasadnya orang yang tidak soleh berat. Ya melasing lemu, Pak. Dan saya paham. Ini yang seperti ini tidak benar. Yang seperti ini tidak benar, rekomendasi. Tidak ada nasnya sama sekali tentang hal tersebut. Adapun kalau apakah jasadnya orang yang sholat tidak dimakan tanah dan baunya wangi? Ini tidak ada nas untuk kepastian terus-menerus. Yang ada jasadnya para nabi tidak dimakan tanah. Adapun orang yang sholat, kadang Allah memberikan mukjizat atau bukan mukjizat. Karamah, kemuliaan terhadap orang yang sholat tersebut tidak dimakan tanah. Dan itu tidak dipastikan. Sehingga yang dimakan tanah bukan berarti tidak soleh. Oke, remuk jasadnya. Udah soleh berarti. Tidak seperti itu. Itu tidak ada nas tersendiri. Kalau seandainya didapati, Allah alam bisawab mungkin itu adalah kehendak Allah. Bukan mungkin kehendak Allah. Itu pasti kehendak Allah Azza wa Jal. Tetapi tidak ada nas yang untuk memastikan orang yang soleh pasti seperti itu. Tidak seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Adanya bau wangi, adanya apa? Sudah bunyi tadi, Pak? Geng-geng sedikit. Kalau bunga, hukum asalnya halal, Pak. Mubah. 1000 bunga, 2000 bunga. Ya. Bunga apapun, Kamboja, halal. Yani dalam hal ini, mubah. Itu urusan duniawi. Yang menjadi masalah, penggunaannya. Kalau tidak digunakan untuk itu boleh. Tetapi kalau digunakan untuk hal itu enggak boleh. Baik nanam ataupun beli. Kalau untuk perkara yang ini enggak boleh. Kalau untuk nanam hiasan dijual dalam keadaan hidup ya, boleh. Tapi mbok nanti nggo nyekar, itu urusan mereka. Kita jualnya bunga. Bisa dipahami? Enggak perlu jual bunga. Jangan untuk nyekar. Enggak perlu, Pak. Itu memberat-beratkan diri. Takaluf namanya. Kita menjual bunga. Urusan mereka mau buat apa? Wallahu a'lam. Kan itu adalah urusan duniawiyah. Hukum asalnya adalah apa? Boleh. Begitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.